Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain. Amin. Fi ba'd al-akhbar anna Khalil ar-Rahman ar-Rahim Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lamma bana al-bait al-karima wa faragha min binaihi salla fi kulli rub'in min arba'ihi al-faraq'ah. Fa auha Allahu ilayhi Ya Ibrahim ma ahsana ma fa'alta walakin luqmatun fi batni ja'i' tunfikuha 'alayhi khairun min hadha kullih. Diriwayatkan di sebagian khabar bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika membangun Ka'bah dan selesai dari pembangunannya, beliau sholat di setiap ujung dari Ka'bah 1000 rakaat. Ka'bah itu kan segi empat. Jadi setiap ujungnya Nabi Ibrahim ketika selesai pembangunan Ka'bah sholat 1000 rakaat. Berarti kalau 4 berapa? 4000 rakaat. Berapa lama itu? Lah sholatnya Nabi gak sama dengan sholatnya kita. Kalau kita Allah Akbar, Allah Akbar. Kita kalau sholat 2 rakaat nyantai, 4 rakaat, 3 rakaat nyantai. Tapi kalau sholat 20 rakaat seperti Ramadan, dang mari, dang mari, dang selesai. Lah ini 4000 rakaat, kalau 1000, berapa lama itu? Kita dalam satu hari salat fardunya 17 rakaat. Salat sunnahnya mungkin yang paling aktif mungkin duha. Taruh 2 rakaat. Rawatib misalnya qabliyah ba'diyah misalnya 12 rakaat. Witir 3 rakaat. Qiyamul lail misalnya 2 rakaat. Berapa masih? Itu masih berapa? Kalau digabungkan gak sampai 1 jam. Nah ini 1000 rakaat per ujung. Walhasil itu bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, butuh waktu yang lama. Dan jelasnya kalau kita yang mengerjakan gak mungkin. Kalaupun kita mengerjakan butuh berbulan-bulan nyicil 1000 rakaat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta." Wahai Ibrahim, alangkah bagusnya apa yang kamu perbuat. Bagus. Pertama bangun Ka'bah, kemudian bersyukur. Seperti halnya kita. Kalau kita sudah bangun rumah, ngundang tetangga syukuran. Entah itu mbelai ayam, entah itu mbelai kambing, yang penting manggil tetangga kanan kiri syukuran. Bagus, bersyukur atas kenikmatan Allah bisa membangun, bisa memiliki atau semisalnya. Nabi Ibrahim juga gitu, bersyukur kepada Allah dengan sholat 1000 rakaat per ujungnya. Allah mengatakan, ma ahsana ma fa'alta, alangkah bagusnya, alangkah baiknya apa yang kamu perbuat. Walakin, katanya Allah, akan tetapi, luqmatun fi batni ja'in, akan tetapi satu suap, fi batni ja'in, kamu berikan ya, fibat nijain di perutnya orang yang lapar, akan tetapi satu suap di perutnya orang yang lapar, tunfikuha alaih, yang kamu infakkan alaihi atasnya, khairun min hadza kulli, lebih baik daripada ini semuanya. Lebih baik daripada ini semuanya. Lebih baik daripada sholat 4000 rakaat. Lu sholat itu paling afdolnya ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah yang paling afdol itu adalah sholat. Ternyata masih apa? Masih lebih unggul satu suap yang kita berikan kepada perutnya orang yang lapar. Siapa yang mengatakan itu? Allah di dalam wahyunya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini keistimewaannya sedekah. Keutamaannya sedekah daripada yang lainnya. Bahkan sedekah ini tidak mengurangi harta kita, malah menambahkan. Jadi jangan pernah kita mengira ketika kita mengeluarkan duit kita di dalam sedekah berkurang, enggak. Malah bertambah. Seperti orang memancing. Orang mancing, dia memberikan umpan itu bukan membuang. Umpan yang dimiliki berarti berkurang, umpan dimiliki enggak. Akan tetapi justru menambah. Kenapa? Dengan dia membuang yang kecil mendapatkan yang besar. Itu gambaran di dalam bersedekah. Saking orang mancing itu ndak sing bayangno ngono. Mancing untuk iwak bayangno sing liyane. Kalau dia mau membayangkan itu persis dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersedekah, ngeluarkan sedikit kembalinya besar. Umpan kecil, sedikit. Bahkan tidak berharga. Terkadang kita ngeduk di tanah di depan rumah kita dapat cacing, terus kita jadikan umpan misalnya. Kecil, tidak berharga. Tapi setelah kita buang, kita lempar ke kolam atau kita lempar ke kali, dapat ikan, berharga. Kenapa? Kalau cacing gak mau ada yang makan, kita ataupun keluarga kita ketika dapat ikannya, kita masak bisa makan. Bukan satu orang, dua, tiga orang. Lebih berharga yang kita dapatkan. Lebih berharga, lebih utama yang kita dapatkan. Karena itu harta tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam ayat Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِكِينَ. Dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu, fahuwa, maka Allah yukhlifu, akan menggantinya, mengganti sesuatu itu. Jadi apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Jadi apapun yang kita keluarkan untuk orang lain, maka Allah akan menggantinya. Diganti sama Allah. Lah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal ini gak akan mungkin pernah mengingkari. Karena bukan sifatnya Allah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'at. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Lah Allah berjanji, apapun yang kalian keluarkan pasti akan aku gantikan. Contohnya, apapun. Bukan hanya uang. Bukan hanya uang. Ilmu. Kita keluarkan, kita bagikan. Kita sebarkan. Diganti sama Allah ilmu itu. Malah bertambah. Sebagaimana di dalam hadis atau perkataan Nabi Isa alaihis salam. Man alima wa amila bima alim. Man alima wa amila bima alim wa allama. Atau man alima bima alim, man alima wa amila bima alim, aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang belajar, mengetahui, memahami, mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, mengamalkan itu dalam dirinya dan orang lain, aurasahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan berikan kepada dia ilmu yang tidak ia ketahui. Jadi dia akan mendapatkan ilmu, transferan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ilmu itu tidak pernah ia pelajari. Tapi dia dapat, dia memilikinya. Dari mana? Allah yang ngasih. Allah yang memberi. Loh, enggak berkurang, bukan berarti kalau kita enggak kalau kita ndak wis lek engko tak kandhani weru lahan. Lah pinteran dhek engko timbang aku. Justru ketika kita membagi, Allah akan memberikan ilmu lain kepada kita. Akan memberikan ilmu yang lain, enggak berkurang apapun itu. Sama juga halnya kita mengeluarkan waktu kita untuk ibadah ketaatan. Membantu orang dan semisalnya, kita akan mendapatkan gantinya, entah kepada kita atau kepada anak cucu kita nantinya. Kita pasti akan mendapatkan gantinya, entah kepada kita atau kepada anak atau cucu kita. Seperti anak yatim yang diceritakan Allah di dalam surat Al-Kahf. Orang tuanya yang baik, orang tuanya yang beramal soleh, menggunakan kesehatannya, menggunakan waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan dan kebaikan. Akhirnya Allah mengganti apa yang telah diberikan orang itu kepada Allah dari kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada anak cucunya. Sehingga rumah yang akan roboh, yang bisa membongkar harta warisannya, dibenarkan oleh Khidir alaihis salam sehingga tidak ada orang yang mengetahui. Dijaga sama Allah hartanya anak yatim. Berkat siapa? Berkat orang tuanya atau berkat nenek moyangnya. Loh, diganti sama Allah, diganti bukan kepada dia tapi juga kepada anak cucunya. Jadi apapun yang kita keluarkan kepada Allah untuk Allah pasti diganti sama Allah. Pasti diganti. Gak ada kata berkurang kalau kita berikan kepada Allah dan untuk Allah. Gak ada kata kurang. Pasti diganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baiknya pemberi rizki. Karena itu dikatakan mana kosomalun min sadaqatin bal yasdad. Harta itu tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Harta tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Bal yasdad, bahkan harta itu akan bertambah. Bal yasdad, terus akan bertambah. Bal yasdad, terus akan bertambah. Jadi tidak akan pernah berkurang, terus bertambah harta itu. Tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Sehingga Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inni la umliku fa utajirullah bis sadaqah." Aku sangat ingin berbisnis dengan kepada Allah dengan sedekah. Itu bisnis kepada Allah dengan sedekah. Jadi kalau kita mau bisnis kepada Allah ya dengan sedekah. Jadi ibarat kita nanam modal atau naruh modal saham kepada Allah yang Allah memberikan keuntungannya kepada kita. Jadi ibaratnya Allah yang menjalankan, kita menerima untungnya, menerima hasilnya. Yang ngitung, yang ngatur Allah, tidak mungkin khianat. Lah kalau kita titip orang saham, titip modal usaha kepada orang, mungkin kita bisa ditipu. Hitungannya di ini kan, di itu kan, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kepada Allah tidak mungkin. Allah akan memberikan sesuai keuntungan kita berapa dari modal kita, Allah akan memberinya. Ya, Allah akan memberinya. Bahkan minimal balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari sedekah itu minimal 1 dibalas 10, minimal. Minimal 1 dibalas 10. Kalau kita ngeluarkan 1000 berarti minimal 10 yaitu 10.000. Kalau kita 10.000 berarti minimal mendapatkan 100. Minimal mendapatkan 100. Karena itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang gemar melakukan kebaikan, ketaatan. Ya, kita tujukan itu semuanya untuk Allah dan karena Allah. dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah ketaatan kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai, diridhai dan mendapatkan rahmatnya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.